Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu thana'in nasi 'alal mayyit. Bab sanjungan atau pujian orang-orang atas sang mayyit. Yakni apa faedahnya? Tayyib, kalimat thana di sini hukum asal pemakaiannya adalah thanaun alal khair, sanjungan pujian atas amal kebaikan. Namun dalam riwayat-riwayat hadis nanti, kalimat thana digunakan juga untuk syar. Jadi thana'un alal khair juga thana'un alal syar. Berarti menyebutkan kebaikan dan menyebutkan kejelekan. Tapi hukum penggunaannya yang namanya thana' adalah alal khair, untuk amal-amal kebaikan. Taib, terkait bab ini, sanjungan orang kepada sang mayit, akan disebutkan nanti hadisnya, bahwasanya thana'un nas 'alal mayyiti bil khair wajabat lahul jannah. Sanjungan orang-orang kepada sang mayit dengan kebaikan-kebaikannya mengharuskan dia dimasukkan dalam surga. Dan thana'un nas 'alal mayyiti bisyarr wajabat lahun nar. Sementara sanjungan-sanjungan orang lain kepada sang mayit dengan kejelekan-kejelekannya mengharuskan dia masuk dalam neraka. Ini yang disebutkan dalam hadis. Tayyib, di sini ada perbincangan di kalangan para ulama. Apakah ini umum berlaku untuk semua umat manusia ataukah khusus untuk al-ahlul fadl? Apakah umum untuk semua masyarakat ataukah khusus untuk orang-orang yang mulia yang memujinya ini? Tayyib, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwasanya ini sanjungan kebaikan dan sanjungan kejelekan ini khusus untuk ahlul fadl, orang-orang yang mulia yang menyanjungnya dan sesuai dengan kenyataan yang ada pada sang mayit. Jadi bukan sembarang orang yang memuji, bukan sembarang orang yang menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Orang-orang yang dianggap alim, yang dianggap saleh, yang dianggap mulia dan sesuai dengan kenyataannya, kenyataan yang ada pada sang mayit, baru kemudian dikatakan wajib bagi dia surga kalau baik, wajib bagi dia neraka kalau jelek. Kalau jelek. Hadza qaulun. Ini satu pendapat dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tayyib, pendapat yang lain menyatakan ini umum. Berlaku umum untuk semua masyarakat. Tidak khusus untuk ahlul fadl. Tidak khusus untuk orang-orang saleh, orang-orang yang mulia yang memujinya. Ini antum perhatikan zahir bab yang disebutkan Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan thana'un nas. Kata ikhwan, menggunakan lafaz apa ikhwan? An-nas. Tidak mengatakan thana'u ahlul fadl, tapi mengatakan thana'un nas, pujian orang-orang. Ini menunjukkan apa ikhwan? Al-Imam Al-Bukhari zahir pendapatnya yang kedua tadi. Ini umum sifatnya. Dan ini pendapat yang dirajihkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Beliau menyatakan was-sahih annahu 'ala 'umumih. Pendapat yang sahih ini umum sifatnya. Ini umum sifatnya. meliputi semua lapisan masyarakat. Wahada huwa al-zahir wallahu ta'ala alam bisawab. Paham insyaAllah ya? Jadi terkait dengan siapa yang menyanjung, siapa yang menyebutkan kebaikan dan kejelekan, pendapat yang rajih itu umum meliputi semua lapisan masyarakat. Tentunya ya kan, min babi aula, lebih-lebih lagi kalau yang menyanjung adalah ahlul fadl. Begitu. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Pembahasan yang kedua untuk melengkapi pembahasan ini dan pernah kita singgung sebelumnya ya kawan. Pengamalan ya, praktek riwayat ini itu sifatnya alami. Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada masyarakat sekitar untuk memuji kebaikan mayit tadi atau menyebutkan kejelekan-kejelekan sang mayit tadi. Bukan dengan tata cara tertentu seperti yang umum pada kalangan sufiyah syafi'iyah. Salah seorang di antara mereka bangkit kemudian menanyai masyarakat yang ada dan jawabannya pasti satu. Bahwa sekalian, ini jenazah baik atau buruk? Baik. Baik atau buruk? Baik. Buruk atau baik? Baik. Enggak semacam itu ya. Enggak semacam itu. Tetapi alami. Alami. Artinya bertanya bisa. Ini jenazah bagaimana keadaannya? Jawabannya alami. Bukan direkayasa. Bukan disepakati. Baik semua gitu ya. Sebab selama ini yang kita saksikan, praktek dan pengamalan pihak-pihak tersebut dengan cara yang saya bacakan tadi, yang saya bawakan tadi, belum pernah ada yang mengatakan jelek. Belum pernah ada. Pasti jawabannya baik. Begitu. Walaupun orangnya apa ya? Orangnya jelek. Anggapan mereka, pemahaman mereka, kalau masyarakatnya itu mempersaksikan kebaikan untuk dia, surga tempatnya. Supaya dapat surga, sepakat mengatakan baik. Baik atau baik? Baik. Baik atau buruk? Baik. Diputar-putar pertanyaannya ya kan. Buruk atau baik? Baik. Baik atau buruk? Baik. Baik atau baik? Baik. Buruk atau buruk? Baik. Begitu. Semuanya mengatakan? Baik. Begitu. Anggapannya apa? Supaya dapat surga dipersaksikan oleh masyarakatnya. Maha kata ya kan. Enggak demikian prakteknya. Disebutkan sama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan beliau termasuk ulama Syafi'iyah terkemuka. Saya bacakan lafadznya, kata Al-Hafidz rahimahullah dalam Fathul Bari ketika mensyarah riwayat ini. Was-sahih annahu 'ala 'umumihi wa anna man mata minhum fa'alhamallahu ta'ala an-nasa athana'a alaihi bi khairin kana dalilan ala annahu min ahlil jannah sawa'un kanat af'aluhu taqtadi dhalika am la. Kata beliau rahimahullah, pendapat yang sahih itu umum sifatnya, meliputi semua masyarakat yang memujinya atau yang menyebutkan kejelekannya. Beliau mengatakan, dan bahwasanya siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang mati lalu Allah memberikan ilham kepada masyarakatnya untuk menyanjung kebaikan-kebaikannya, maka itu sebagai dalil bahwasanya dia termasuk ahlul jannah. Sama saja apakah tindakan-tindakan sang mayit tadi mengandung konsekuensi demikian atau tidak. Barakallahu fikum. jelas pada kata-kata fa'alhamallahu ta'ala nasa athana'a alaihi bi khair. Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan, memberikan ilham kepada masyarakat untuk menyanjung kebaikan dia atau untuk menyebutkan kejelekannya. Otomatis gitu ya, kan? Otomatis. Ada yang lewat jenazahnya langsung spontan dipuji. Siapa ini? Si Fulan. Wah, Masya Allah, orang baik itu. Siapa ini? Si Fulan. Orang jelek. Itu otomatis. Itulah makna hadis yang akan kita baca nanti, ikhwan. Antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Itu sifatnya alami. Akan lebih mulia lagi ketika yang memuji itu jenazah. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang saleh, orang-orang yang di atas sunnah. Masya Allah. Akan lebih parah lagi keadaannya ketika yang menyebutkan kejelekan itu jenazah orang-orang yang soleh. Ke orang soleh mengatakan itu orang jelek. Maka min babi aula, lebih-lebih lagi barakallahu fikum untuk menunjukkan jenazahnya tidak beres. Hadza wadih. Difahami insyaAllah. Sekarang kita baca riwayatnya. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Adam bin Abi Iyas. Abu Iyas namanya siapa? Abdurrahman. Nama ikhwan. Adam bin Abdurrahman atau Adam bin Abi Iyas. Qala haddathana Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti. Imamul Jarh wa Ta'dil fi 'asrih. Yang membawa bendera Jarh wa Ta'dil pada masanya. Wa awwalu man takallama wa tathabbata fi rijal ay bi kathrah. Dan termasuk orang pertama yang berbicara dan mengcross check kondisi para rawi-rawi hadis, yakni membicarakan dengan sering dan banyak. Bi kathrah. Sebab yang sebelum-sebelumnya di kalangan tabi'in dan para sahabat itu ada jarh wa ta'dil secara umum. Tetapi yang dengan sering, rinci, detail dan menghidupkan ilmu jarh wa ta'dil Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullahu taala. Satu faedah penting barakallahu fikum. Ialah bahwasanya Allah Azza wa Jal selalu menampilkan, selalu membangkitkan setiap generasi para ulama-ulama mutakhassisin fi hadzal bab. Ulama-ulama yang spesialis bab ini. Ulama'ul jarhi wa ta'dil rijalul fitan namanya ikhwan. Ulama-ulama jarh wa ta'dil yang memuji fulan, yang mencari si alan, yang membongkar penyimpangan-penyimpangan fulan, penyimpangan alan, firqah ini, firqah itu. Rijalul fitan, tokoh-tokoh, profil-profil panutan umat di masa-masa fitnah. Dari mulai masa sahabat sampai hari ini. Dari kalangan para sahabat kira-kira siapa ya kawan? Kira-kira siapa? Ya Habib. Siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman terkait dengan yang mengerti atau yang paling tahu tentang hadis fitnah. Labas, yang saya sebutkan sekarang adalah para sahabat yang dikenal kokoh, tegar, menjadi profil dan panutan umat di masa-masa fitnah. Labas, Hudzaifah ibn al-Yaman, wa ghairuh. Yang lainnya iftah. Abdullah bin Umar. Buktinya apa? Naam, Abdullah bin Umar bin Khattab ketika muncul pemahaman Qadariyah. Tampil. Ghairu yang lainnya masih banyak ya kawan. Naam, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliaulah al-bab dunal fitan. Pintu, palang pintu yang menghalangi fitnah-fitnah yang ada. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasul memberitakan akan muncul fitnah pada umat ini, tamu juga mujil bahar yang bergelombang sebagaimana gelombang samudra. Dan sebelum itu ada pintunya. Walbab huwa Umar. Pintunya adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba. Ditanyakan kepada Hudzaifah, "Yuftah am yuksar?" Itu pintu nanti akan terbuka ataukah terpecah? Jawabannya yuksar, terpecah. Artinya terbunuhnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba. Wa qablahu ikhwan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Bahkan beliau lebih kokoh, lebih tegar dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan fitnah daripada Umar. Pada peristiwa wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, goncang para sahabat. Yang tegar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Ketika muncul mani'uz zakah, orang-orang yang menolak memberikan zakatnya, semuanya ragu-ragu, bimbang. Hatta Umar bimbang. Sahabat yang mulia Bakar Siddiq tegar memerangi mereka. Wahakala. Barakallahu. Naam ikhwan. Kalau dari kalangan as-sabiqun al-awwalun, yang paling dikenal Abu Bakar Siddiq wa Umar ibn al-Khattab dan para ulama yang lain. Dari kalangan para sahabat yang belakangan adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari kalangan tabi'in. Dari kalangan tabi'in. Kok diam? Siapa Imamul Jarh wa Ta'dil dari kalangan tabi'in? Muhammad ibn Sirin ma'ruf. Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala. Demikian pula yang bersama dengan beliau yang setelahnya, yang sebelumnya, yang dikenal ya ikhwan Ayyub as-Sikhtiyani min a'immatis sunnah. Hammad ibn Salamah min a'immatis sunnah, kana syadidan al-mubtadi'ah, dan yang lain-lainnya. Era yang setelahnya lagi, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Imam Malik ibn Anas rahimahullah, dan yang setelah beliau. Setelahnya lagi yang paling masyhur Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, sehingga dikenal dengan Imam Ahli Sunnah dikarenakan teguhnya beliau, gigihnya beliau pada masa-masa mihnah, ayyamul mihnah. Demikian seterusnya, yang setelahnya lagi sampai hari ini. Allah bangkitkan para imatul jarhi wa ta'dil, Allah bangkitkan rijalul fitan, kepada mereka lah kembalinya kaum muslimin dalam bab ini. Ingat, dalam bab ini. Ketika pembahasannya masalah jarh wa ta'dil, pembahasan terkait dengan masalah ta'sir wa tahdzir, pembahasan terkait dengan bab rudud, bantahan-bantahan kepada orang yang menyimpang, terkait dengan ma'rifatul hizbiyya wal hizbiyyin, dan yang semisalnya, kembalinya kepada mereka-mereka ini. A'immatul jarhi wa ta'dil, rijalul fitan fi kulli asr. Barakallahu alaikum. Naam, di antaranya adalah Syu'bah ibn al-Hajjaj. قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول saya pernah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu an berkata marru bi janazatin fa athnau 'alayha khaira. Mereka, yakni para sahabat, melewati sebuah jenazah. Tiba-tiba mereka menyanjung itu jenazah dengan kebaikan-kebaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Maka Rasul pun mengatakan wajabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Indal Hakim, disebutkan katanya Anas bin Malik, kuntu qa'idan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah duduk-duduk di sisi Nabi alaihi salatu wasallam. Famarra bi janazatin. Maka dilewatkan sebuah jenazah. Faqala ma hadhihi al-janazah? Maka Rasul mengatakan, jenazah siapa ini? Kalu mereka para sahabat mengatakan jenazatu fulan al-fulani. Ini jenazahnya fulan al-fulani. Kana yuhibbullaha wa rasulah wa ya'malu bi ta'atillah wa yas'a fiha. Disanjung oleh para sahabat dengan empat perkara ini. Itu jenazah dahulu mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan serius bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah. Ini sanjungan kebaikannya. Naam, Rasul yang bertanya atau sahabat yang langsung menyampaikan? Jawabannya, langsung para sahabat. Rasul hanya bertanya, ini siapa di sang mayit ini? Mahadihil jenazah. Fulan. Langsung sahabat yang memuji kebaikannya. Fa'athnau anihi khair. Rasul tidak mengatakan khair am syar. Khair. Syar am khair. Khair. Tidak ada. Hakata ikhwan. Alami langsung para sahabat yang memuji kebaikan-kebaikannya. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Min hadithi Jabir indal hakim dengan lafad faqala ba'duhum, sebagian sahabat mengatakan tentang itu jenazah, la ni'mal mar'u laqad kana 'afifan muslima, la ni'mal mar'u laqad kana 'afifan muslima. Sungguh ini jenazah sebaik-baik orang. Dia dahulu semasa hidupnya afif dan muslim. Tahu afif? Hah? Yang menjaga kehormatan dirinya dan dia seorang yang muslim. Ini apa namanya? Poin berikutnya terkait dengan masalah pujian-pujian tadi. Bukan perkara yang mustahil ya ikhwan. Yang hadir banyak dan yang menyampaikan pujian juga banyak. Yang ini mengatakan kana yuhibbullah wa rasulah wa ya'mal bi ta'atillah wa is'a fiha. Yang ini nyauti lagi. La ni'mal mar kana 'afifan muslima. Ini nyauti lagi. Alami semuanya menyampaikan pujian kepada sang mayit tadi tanpa diminta. Na'am. Semuanya amal kebaikan ya ikhwan. Thumma marru bi ukhra. Kemudian mereka melewati jenazah yang lain. Fa athnau 'alaiha syarra. Ternyata mereka menyebutkan kejelekan-kejelekan jenazah tadi. Faqala, maka Rasul mengatakan wajabat. Wajib. Disebutkan dalam hadisnya Jabir bin Abdullah indal hakim. Kejelekan itu jenazah ikhwan. Faqala ba'duhum. Ini riwayatnya Jabir radhiyallahu anhu indal hakim. Faqala ba'duhum, sebagian mereka menyatakan bi'sal mar'u kan. Bi'sal mar'u kana in kana lafadhan ghalidha. In kana lafadhan ghalidha. Sungguh ini sejelek-jelek orang dulu di masa hidup. Sungguh dia dahulu orang yang fadhan ghalidha, orang yang kasar dan keras. Jelek perangainya. Fadhan ghalib. Naam ya ikhwan, itu juga alami. Tayyib, faqala wajibat. Maka Rasul mengatakan wajibat. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengulang-ulangnya 3 kali. Wajibat. Wajibat. Wajibat. Wajib. Wajib, wajib. 3 marrat. Ini diulang-ulang 3 kali supaya dipahami, dihafal dan ben marem gitu ya kan. Tambah mantap. Artinya betul-betul takkid. Wajib, wajib, wajib. 3 kali. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka sahabat Umar bin Khattab pun bertanya, ma wajabat? Apa ini wajib, wajib, wajib? Qala, maka Rasul menyatakan, hadza athnaitum 'alaihi khaira fawajabat lahul jannah. Jenazah yang ini kamu sanjung-sanjung kebaikan-kebaikannya, maka wajib bagi dia surga. Wajabat lahul jannah. Wa hadza athnaitum 'alaihi syarra. Sementara jenazah yang ini kamu sebutkan kejelekan-kejelekan dia, fawajabat lahun nar, maka wajib bagi dia neraka. Rasul mengatakan setelah itu, antum syuhadaullahi fil ardi, kalian saksi-saksi Allah di muka bumi. Ini sifatnya alami. Sifatnya apa kan? Alami, bukan dibikin-bikin, bukan direkayasa-rekayasa. Sehingga sekali lagi pemahaman yang ada pada sebagian pihak atau banyak pihak dari kalangan sufiyah syafi'iyah yang memahami ini semuanya dengan rekayasa, ini perkara yang salah. Ini alami ya, dan itu enggak bisa dibohongi. Itu semuanya tergantung bagaimana masa hidupnya sang mayit tadi. Kalau masa hidupnya dikenal baik, dikenal bagus, masya Allah, alami, orang-orang akan ngomong itu akan baik, akan bagus. Tapi ketika sebelumnya dikenal jeleknya, dikenal jahatnya dan segala macamnya, mau dibilang baik-baik juga ngerundel. Hah? Gitu ya. Pasti akan keluar itu ya kan. Omongan-omongan orang yang enggak bagus akan keluar. Dia itu gini, dia itu gini. Hah? Kiainya merekayasa. Ketika selesai memusnahkan jenazah, mengatakan baik, baik, buruk, baik, baik, buruk, baik. Tapi yang namanya masyarakat, ngerti ini jelek, gerundel. Apa yang gerundel, Evan? Gerundel itu gerutu, menggerutu. Apa menggerutu? Gitu ya. Hah? Langsung kasak kusuk, kasak kusuk di belakang, menyebabkan kejelekan orang tadi. Alami, barakallahu fiik. Naam, al-muadzin yuadzin. Kita baca hadis yang kedua, barakallahu fiik. Taib, ikhwan, sebelum membaca hadis yang kedua, pada hadis yang pertama disebutkan di sebagian nuskhah murra bi janazatin, bukan marru. Naam, disebutkan di hasyiah cetakan saya. Di sebuah nuskhah murra, di nuskhah yang lain marru. Yang bagus punya antum atau punya saya, kan? Cetakan yang bagus punya antum atau punya saya, kan? Antum cetakan yang mana, ya, Pak? Kalau cetakan saya ini Fathul Bari, ya, ikhwan. Disebutkan di sini tab'atun jadidatun munaqqahatun wa muqabalatun ala tab'ati Bulaq wa tab'ati Ansariyah wa tab'ati Salafiyah allati 'ana bi ikhrajiha samahatu Syekh bin Baz wa qama bi ikmal ta'liqat bi taklif wa israf min samahatihi tilmidhuhu 'Ali bin Abdul 'Aziz Syibl wa raqama kutubaha wa abwabaha wa haditha al-Syekh Muhammad bin Abdul Baqi. Lengkap punya saya, kan? Munaqqahah, jadidah, muqabalah. Jadi muqabalah dengan semua nuskhah-nuskhah yang ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi dalam syarahnya disebutkan murra. Labas. Jadi nuskhahnya al-hafid apa ya, Pak? Murra. Jadi yang bagus punya antum ya. Ala kulli hal, itu namanya perbedaan nuskhah. Labas ya, Pak. Taib, hadis yang kedua. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana 'Affan ibn Muslim as-Saffar qala haddathana Dawud bin Abi al-Furat an 'Abdillah bin Buraidah an Abi al-Aswad huwa Dili Abu al-Aswad ad-Dili. Nama siapa, ikhwan? Amr bin Zalim atau Zalim bin Amr? Naam, Zalim bin Amr. Namanya Zalim, ya, ikhwan. Walaysa bi Zalim. Qala, katanya Abu al-Aswad ad-Dili, yang dikatakan orang pertama yang dinisbahkan ilmu nahwu kepadanya. Qala qadimtul Madinah. Saya sampai atau tiba di kota Madinah. Waqad kan waqad waqa'a biha marad. Dan terjadi di kota Madinah wabah penyakit. Disebutkan dalam riwayat yang lain, wahum yamutuna mautan dhari'a. Wahum yamutuna mautan dhari'a. Dan mereka mati dengan sangat cepat. Ini banyak korban yang mati dengan sangat cepat. Fajalastu ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka saya pun duduk di samping Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Famarrat bihim janazatun, tiba-tiba ada sebuah jenazah melewati mereka. Fa uthniya ala sahibiha khaira. Ternyata disanjung dipuji kebaikan-kebaikan atas itu sang mayit. Faqala Umar radhiyallahu anhu wajabat. Maka Umar mengatakan wajabat. Thumma murra bi ukhra fa uthni ala sahibiha khaira. Kemudian dilewatkan lagi jenazah yang lain, dipuji lagi kebaikan-kebaikan itu jenazah. Faqala Umar radhiyallahu anhu wajabat. Umar mengatakan wajib. Thumma murra bi tsalitha fa uthni ala sahibiha syarra. Kemudian dilewatkan jenazah yang ketiga, ternyata disebutkan kejelekan-kejelekan pelakunya. Faqala, maka Umar mengatakan wajabat, wajib. Faqala Abu al-Aswad, maka berkata Abu al-Aswad ad-Dili, faqultu, saya tanyakan wama wajabat ya Amirul Mukminin, apa ini wajabat, wajabat wahai Amirul Mukminin. Qala, katanya Umar, qultu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mengucapkan sebagaimana yang diucapkan Nabi alaihi salatu wasallam, yakni mempraktikkan hadis. Ada penambahan, kata Rasulullah SAW, ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bikhairin adkhalahu Allahul jannah. Muslim manapun yang dipersaksikan kebaikannya oleh empat orang, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Empat ya. Fakulna, kami katakan lagi, wa thalatha, tiga ya Rasulullah. Qala wa thalatha, tiga boleh. Fakulna wa thnan, kami tanyakan lagi, dua orang ya Rasulullah. Qala wa thnan, dua orang juga. Thumma lam nas'alhu 'anil wahid. Kemudian kami tidak bertanya kepada Rasul tentang persaksian satu orang. Dua orang yang menyaksikan ikhwan alami dengan kebaikan, maka wajibat lahul jannah. Dua orang yang juga menyaksikan dengan kejelekan, wajibat lahun nar. Barakallahu fikum. Di sini penambahannya lafaz yang terakhir ya ikhwan, menjelaskan tentang jumlah saksinya berapa. Minimal dua, tiga lebih afdal, empat itu yang disebutkan dalam nas hadisnya Rasulullah SAW, apalagi lebih dari empat. Maka min babi aula, lebih-lebih lagi barakallahu fikum, menunjukkan itu jenazah baik atau jenazah buruk. Barakallahu fikum. Apakah bisa di saat sekarang ini kita mengamalkan seperti tindakan Umar bin Khattab ya kawan, radhiyallahu anhu. Apakah bisa ya kawan? Kok diam saja? Apakah bisa ya kawan? Jadi kita lagi duduk-duduk atau lagi mengurus buah jenazah, tiba-tiba banyak yang menyanjung. Athnau alaihi khaira. Kita katakan wajibat. Kesempatannya berikutnya lagi, kita lagi ngurus jenazah yang berikutnya, athnau alaihi syarra. Kita katakan wajibat. Gimana ya kan? Boleh atau enggak boleh? Kok diam ini? Boleh atau enggak boleh ya kan? Enggak boleh? Lo kok diam? Dari tindakan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda menunjukkan itu bukan khusus untuk Rasul. Kata ikhwan, Umar mengatakan qultu kama qala Nabi. Saya mengatakan sebagaimana ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Nama ikhwan. Menunjukkan apa ikhwan? Tidak khusus untuk Rasul. Allahu ta'ala alam bisawab. Hala kafi. Dihafalkan dua-duanya. Kalau enggak sanggup dua-duanya, dihafalkan yang pertama atau yang kedua. Ala rahatikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakum.